Mitra Bisnis, pemerintah dan DPR berencana membatasi status hak guna bangunan untuk kawasan perumahan, perhotelan, resort, dan kawasan industri. Nantinya, satu grup usaha dan kelompok afiliasinya hanya bisa menguasai maksimal 200 hektar untuk proyek properti dan kawasan industri, serta maksimal 100 hektar untuk kawasan hotel dan resort di satu lokasi. Sanksi atas pelanggaran peraturan itu adalah penjara maksimal 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Marketing Agung Podomoro Land, Matius Yusuf. Pak Matius, apa komentar Anda soal rencana pembatasan usaha ini? Ya, kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya ya kita ini terlalu membatasin juga nggak boleh gitu ya. Negara-negara kan jarang membatasi, ini artinya membatasi proyek itu nggak perlu dibatasin. Yang perlu ya dipikirkan ya peraturan-peraturan tapi bukan membatasin. Kalau membatasin kan membuat ekonomi geraknya agak pelan gitu kan. Mestinya nggak usah dibatasin kalau saya punya pendapat bahwa biarkan dia yang bagus akan berjalan langsung, yang nggak bagus akan otomatis mati sendiri gitu. Dampak seperti apa yang akan muncul, Pak, jika rencana pembatasan ini diterapkan? Dampaknya menurut saya, kalau kita batasin, pemerintah melihat dari kacamata supaya konglomerasi itu lebih merata kan gitu kan. Dibatasin juga jangan satu developer yang menguasai semua, ya kan. Tapi dari satu sisi yang kita lihat positifnya seperti itu. Tapi negatifnya itu, ya pemerataan itu apakah nanti berkembangnya cepat gak gitu kan, benar gak? Kalau yang disebutkan developer besar yang sudah biasa main di tempat itu, kan dia lebih menguasai daerah itu. Sebenarnya menurut saya hanya peraturannya aja yang mengatur gak apa-apa, tapi bukan dibatasin gitu. Peraturan-peraturannya yang mengikat aja. Kalau saya katakan jangan dibatasin banyaknya gak usah dibatasin. Itu ngapain dibatasin, kemana ya, supaya mengumulasi kan, supaya lebih merata kan itu tujuannya kan. Lalu Pak, Badan Pertanahan Nasional sempat mengatakan, timbulnya rencana pembatasan ini lantaran pengusaha yang dinilai cenderung lamban dalam menggarap lahannya dan menunggu harga meroket. Bagaimana Bapak melihatnya? Itu kan tinggal itu diatur aja peraturannya bahwa dia menguasai tanah itu paling lama harus selesai kapan gitu kan. Itu kan tinggal diatur aja kalau saya bilang. Nggak perlu dibatasin gitu. Iya kan, kalau dia menguasai izin lokasi sekian ratus hektar selama dia sanggup dan selesaikan dalam waktu sekian tahun misalnya, itu kan cukup itu. Itu sudah cukup memacu kan, supaya lebih cepat membangunnya kan gitu. Tapi kalau dibatasin, ya misalnya dibatasin dengan jumlah sekian hektar, nanti developer, belum tentu semua developer kapasitasnya seperti itu kan gitu. Kalau menurut saya yang lama, yang sudah berjalan biarin aja. Kalau mau terapkan yang baru, ya dari yang baru dibikin peraturan yang baru aja. Yang lama biar berlalu, jangan yang kan nggak bagus juga kan bagi developer. Jangan dibatasin. Demikian Direktur Marketing Agung Podomoro Land, Matius Yusuf. Saya Wendy Lim.